Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan kita, Dia pulalah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan. Terutama adalah nikmatul Islam wa sunnah. Nikmat Islam Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita Islam sebagai agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan sunnah untuk kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang agung. Ini adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku tamatkan nikmatku atasmu dan aku ridai Islam sebagai agama. Nikmat yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia tadi adalah nikmat disempurnakan syariat ini, yakni syariat Islam. Itu nikmat di dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya bukan karena kecerdasannya. Betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita terhalang untuk mendapatkan nikmat ini. Dan bukan pula disebabkan karena kekayaannya. Berapa banyak orang yang lebih kaya daripada kita, namun kekayaannya bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan nikmat yang mulia. Bukan pula disebabkan karena nasab. Berapa banyak orang yang secara nasabnya itu adalah lebih baik daripada kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaruniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasir." Maka kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian, Demikian juga kalau bukan karena rahmatnya, niscaya kalian akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala lah dengan keutamaan dan rahmatnya mengkaruniakan kepada kita nikmat yang mulia. Sudah merupakan yakni keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang mulia ini. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada kita dan semakin menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mudzakarah, yakni sebuah hadis yang mulia, yakni hadis Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Anas bin Malik yang beliau itu adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik yang masyhur tersebut, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa ketika perkara tersebut itu dia dapati ada pada dirinya, maka pasti dia akan mendapati manisnya iman. Ya, ada tiga perkara. Barang siapa yang ketika perkara tersebut dia mendapati ada pada dirinya, maka dia pasti akan mendapatkan manisnya iman. Perkara yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia itu mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an qadara Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. dia sangat tidak suka untuk kembali ke dalam kekafiran. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana bencinya dia, tidak sukanya dia kalau dilemparkan ke dalam api. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia, yang terdapat di dalamnya adalah prinsip-prinsip agama. Terdapat di dalamnya adalah prinsip-prinsip agama. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis tadi, "Faman wajada fihi," barang siapa yang mendapati pada dirinya itu tiga perkara tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wajada bihinna halawatal iman." Niscaya dia akan mendapati manisnya iman. Perkara yang pertama, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Pertama adalah kecintaan yang ada di dalam hati seorang hamba kepada Rabb-nya. Kecintaan yang ada di dalam hati seorang hamba terhadap Rabb-nya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hakikat cinta yang ada di dalam hati musyrikin, yang cinta di dalam hati-hati mereka itu terbagi, ya, terbagi-bagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan mengkhabarkan tentang hakikat cinta yang ada di dalam hati hamba-hambanya mukminin, muwahidin, mukhlisin, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya, ya, amat sangat cintanya mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip agama yang ada di dalam hati hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling dia cintai, kecintaan yang paling tinggi, kecintaan yang paling besar, kecintaan yang paling agung yang ada di dalam hati seorang hamba adalah kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam ayat tadi, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kecintaan tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi. Kecintaan tersebut harus ada bukti. Di antaranya ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, konsekuensi seorang hamba itu mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang paling tingginya adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak sejalan, selaras dengan hawa nafsu. Dia harus membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah menguntungkan dia. Namun sebagai wujud dan bukti kebenaran, kejujuran, kecintaan yang hakiki yang ada di dalam hati seorang hamba, maka siap dia itu menundukkan hawa nafsunya terhadap segala sesuatu yang dicintai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan ikhwana fillah habidakumullah sirah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah suri teladan kita. Mereka adalah sebagai ikutan kita. Mereka adalah sebagai bukti generasi yang terbaik, yang terdidik dengan pendidikan yang paling mulia langsung dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbagai macam perkara syariat itu datang kepada mereka. Kita dapatkan sikap mereka yang sangat menakjubkan. Apakah berkaitan dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah berkaitan dengan permasalahan berbagai macam larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala? Tatkala datang kepada mereka perintah, tatkala datang kepada mereka itu larangan, tidaklah terucap kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tatkala datang kepada mereka itu khabar, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya, mereka menyatakan sami'na wa sadda'na. Kami mendengar dan kami benarkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Qanatillah habidakumullahu ta'ala. Itulah sikap yang semestinya tertanam pada hati-hati kita sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang paling tingginya. Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin Idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin maupun mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memutuskan satu keputusan, mereka itu masih memiliki pilihan yang lainnya. Ini adalah merupakan salah satu contoh kebenaran, kejujuran, kecintaan yang ada di dalam hati-hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mencintai segala sesuatu yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu ila akhiril ayat. Tidak akan engkau dapatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mereka itu berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasannya bukti kebenaran dan kejujuran, kecintaan yang ada di dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling tingginya adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula kecintaan yang ada di dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling tingginya, sebagaimana apa yang telah kita nyatakan tadi, memiliki konsekuensi-konsekuensi, dan konsekuensi yang paling tingginya adalah mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan konsekuensi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti kebenaran, bukti kejujuran, kecintaannya yang ada di dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanabillah hafizakumullahu ta'ala. Dan di mana tidak ada makhluk yang lebih kita cintai dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'i. Tidak akan yang sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai aku melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tua, kepada orang tuanya, mengkecintaan dia kepada anak-anaknya, kecintaan dia kepada seluruh umat manusia. Makhluk yang paling kita cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Kalau tadi telah kita nyatakan bahwasannya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki konsekuensi, demikian juga kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki konsekuensi. Konsekuensi kita atau konsekuensi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah kita beriman kepada beliau, kita taat kepada beliau, kita mengikuti sunnah beliau, kita membela sunnah-sunnah beliau SAW. Ini adalah merupakan bukti kebenaran dan kejujuran kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau sebutkan ya satu persatu tentang keutamaan kita itu mentaati kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sekian banyaknya. Kita ambil salah satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Faqad aba. Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam jannah, ummatul ijadah, illa man aba, kecuali yang menolak untuk masuk ke dalam jannah. Maka ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menolak untuk masuk jannah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ja'alallahu wa iyyakum min ahli jannah. Amin. Waman asani faqad ada, dan barang siapa yang mendurhakaiku, barang siapa yang mendurhakaiku, maka berarti dia telah menolak untuk masuk ke dalam jannah. Penolakan itu ikhwana billah hadzakumullah bisa lisanul hal, bisa lisanul maqal. Lisanul maqal terucap, lisan perbuatan-perbuatan dia, sikap-sikap dia menunjukkan tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dengan sebab kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau dan mengikuti sunnah beliau, ini adalah merupakan jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa taala. Khususnya tatkala yang kita dapati berbagai macam perkara-perkara yang menyelisih syariah karena berbagai macam fitnah di zaman kita sekarang ini, khawatirlah habibakumullah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Tidak ada jalan yang akan menyelamatkan kita kecuali kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid." Dan barang siapa diberi umur yang panjang di antara kalian, wahai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka pasti akan menyaksikan dengan mata-mata kepala mereka perselisihan yang banyak. Nah, jalan keluarnya kata Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bi sunnati," wajib atas kalian itu untuk berpegang teguh dengan sunnahku, "wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di," dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang datang setelahku. Khalaqillah habidakumullahu ta'ala. Terlebih di zaman kita, kalau di dalam hadis tadi adalah sebagian para sahabat yang diberikan umur yang panjang, mempersaksikan perselisihan terjadi mulai yang terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, terus berkelanjutan dan bertambah fitnahnya Khawarij, fitnah Qadariyah, fitnahnya berbagai macam fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluarnya supaya yang umatnya itu selamat dari fitnah adalah berpegang teguh dengan sunnahnya. Baik, lebih-lebih di zaman kita. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah mengisyaratkan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Tidak akan datang satu zaman kecuali akan datang zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Semakin jauh dari yakni masa kenabian, maka semakin ruwet yakni permasalahan. Ikhwanatillah habidakumullahu ta'ala. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ada tidak akan selamat dari berbagai macam fitnah tersebut. Dan salah satu upaya yang semestinya kita lakukan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, keutamaan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah adalah kita berpegang teguh dengan sunnahnya ilman wa amalan zahiran wa batina, baik secara ilmu dan amal, baik secara lahir maupun secara batin. Hadirillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini permasalahan atau prinsip yang pertama adalah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Perkara yang kedua yang terdapat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya di mana dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang telah kita pahami, konsekuensi daripada kalimat tauhid. Konsekuensi daripada kalimat tauhid adalah al-hubbu billah wal-bughdu billah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membencinya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang suami mencintai istrinya, seorang guru mencintai murid-muridnya, demikian juga sebaliknya. Seorang bawahan mencintai atasan, atasan mencintai bawahan. Itu semuanya adalah merupakan konsekuensi kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kecintaan yang berdiri sendiri. Seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang guru mencintai muridnya, murid mencintai gurunya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang hidup bertetangga, sebagiannya mencintai terhadap sebagian yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak mencintai bapaknya atau kedua orang tuanya, orang tua mencintai anaknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rakyat mencintai terhadap pemimpinnya, demikian juga pemimpin mencintai terhadap rakyatnya adalah kecintaan dia, karena kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan bukan karena nasabnya yang sama, bukan profesinya yang sama, bukan pula kepentingannya yang sama, bukan karena partainya sama, bukan karena organisasinya sama, bukan karena muassasahnya sama, akan tetapi kecintaannya tersebut karena iman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang mulia. Di dalam hadis sahihnya, madzal mu'minina fi tawadihim wa ta'ahumihim wa ta'atufihim kama sadil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi. Bisahal wal umma atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalan orang-orang yang beriman di dalam cinta mencintai, di dalam sayang menyayangi, di dalam rahmat merahmati. Permisalannya adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota daripada anggota-anggota tubuh itu sakit, maka rasa sakitnya pun akan dirasakan oleh anggota-anggota tubuh yang lainnya. Sebagai contoh, di malam harinya tidak bisa tidur. Sebagai bukti, badannya panas, demam. Padahal yakni sakit tersebut terjadi pada salah satu anggota tubuh, bukan pada keseluruhan daripada anggota tubuh yang ada pada diri. Permisalan yang mulia, ikhwan fillah, habibakumullah ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin itu dengan orang mukmin yang lainnya diibaratkan seperti bangunan. Bangunan itu satu bagian, satu unsur akan menguatkan, mengokohkan terhadap unsur yang lainnya, bagian yang lainnya. Wa syabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Qana billah habibakumullahu ta'ala. Nah, permisalan yang mulia. Sebagai bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah, terhadap yakni saudaranya, karena Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan pada sebagian hadis daripada hadis-hadis yang sahih. Dan tak kala seorang hamba itu mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun harus ada bukti-buktinya yang syar'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip ukhuwah imaniyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia itu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kecintaan kebaikan itu bagi dirinya. Wabillahirrahmanirrahimullahu ta'ala. Kaidah yang mulia. Kalau misalnya seorang menyatakan saya mencintai kamu karena Allah subhanahu wa ta'ala, apa buktinya? Dan di antara buktinya adalah ikhwana fillah habibakumullah, mencintai saudara tersebut bagi saudara itu kebaikan sebagaimana mencintai kebaikan bagi dirinya. Maka disitulah dinasihatkan untuk apa? Tanasuh. Saling menasihat. Nasihat itu adalah bukti kecintaan kepada Allah. Habibakumullahu ta'ala. Ya ini nasihat yang baik. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti kecintaan yang ada di dalam hati seorang hamba terhadap saudaranya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Madali wa mathalukum kama thali rajulin awqada an-nara faj'ala jaladibu wal farasi yata'na fiha wa huwa yadhubbu." wa ana akhidun bihujjatikum an-nar wa antum tuflituna min yadayya. Permisalan antara aku dengan kalian adalah permisalannya seorang yang menyalakan api unggun di malam hari. Tatkala kita itu berada di tempat yang terbuka, tempat yang dingin, membutuhkan api. Nyalakanlah api unggun. Begitu api unggun itu menyala, maka mulailah masuk serangga-serangga malam, kupu-kupu malam ke dalam api tersebut. Padahal itu bukan perkara yang diinginkan dan diharapkan oleh si pemilik api tadi. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Si pemilik api tersebut menghalangi, menghalau, yakni berbagai macam serangga-serangga malam tadi untuk masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bi ujazikum wa antum tuflituna min yadayya. Dan aku pegangi pinggang-pinggang kalian, paham pinggang-pinggang kalian, supaya kalian itu tidak binasa, supaya kalian itu tidak celaka, masuk ke dalam api. Wa huwa wa antum tuflituna min yadayya. Malah kalian justru melepaskan diri, berupaya untuk melepaskan, yakni pinggang-pinggang kalian dari peganganku. Bukti kecintaan yang ada di dalam hati seorang mukmin terhadap saudaranya. Tatkala mau jatuh, bukan dibiarkan dan dijongkongkan. Lah, diperingatkan, jangan, keliru, tahan, bahaya, celaka kamu. Wana billah hafidhakumullah ta'ala. Siapa yang lebih cinta terhadap hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala karenanya dibandingkan dengan kecintaan Rasulullah s.a.w. kepada umatnya. Dan dari sinilah yakni tatkala kita itu saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita buktikan, kita wujudkan, kita realisasikan. Tatkala kita itu mengetahui saudara kita keliru, kita nasihat, kita doakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita dan saudara kita, yakni untuk kembali ke jalan yang hak. Bukti kecintaan. Wa nabillah habidakumullah. Wa nabillah habidakumullah ta'ala. Demikian juga diwujudkan dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Yang saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Menasehatinya, kemudian juga bantu-membantunya. Baik, dan yang lain sebagainya bukan dibatasi dengan apa? Ma'had, tidak. Dibatasi dengan muasasah? Tidak. Yani organ apa namanya yayasan? Tidak. Dibatasi dengan organisasi? Tidak. Dibatasi dengan wilayah? Tidak. Fadabilah habidakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal idmi wal udwan. Saling bantu-membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian itu saling bantu-membantu di dalam dosa dan permusuhan. Fadabilah habidakumullah ta'ala. Ini prinsip yang agung, yang kedua ini. Dan sampai misalnya ada, ya ini pondok, kalau ke pondok yang lain, kayak seperti musuh. La ilaha illallah. Tarabas, tajassus. Nah. atau saingan, tidak. Misalnya kita ambil contoh ikhwan fillah hafizakumullah di Wonogiri ini, tatkala saya dari apa namanya dari mana Sambi apa ini, berapa persen sih yang sudah tersentuh, bukan menerima, yang sudah tersentuh dakwah salafiyah? Berapa persen kira-kira? Jadi suruh sana, lu lagi di atas gunung. Nah, mungkin kalau kita katakan 1% aja barangkali wallahu ta'ala alam ada atau tidak. Misalnya kalau kita sekarang ini kita kelihatannya banyak, kalau kembali ke desanya masing-masing, mungkin satu desa satu. Dan itu pun karena di desa tersebut dia tidak memiliki posisi, diam aja, merasa sesak di desa tersebut. Ya Allah ya ikhwan fillah hafidhakumullahu ta'ala. Beranikah kita menyatakan ini adalah perkara syirik, ini adalah perkara bid'ah, ini adalah perkara yang mungkar? Dalam keadaan ikhwan fillah hafidhakumullah, masyarakat kita itu pernah dengan syirik, penuh dengan yani penuh dengan bid'ah. Ikhwan fillah hafidhakumullah. Kalau misalnya di Wonogiri ini ada 100 atau 1000 ustaz. Masing-masing ustaz taruhlah berada di dalam yakni satu dusun. Kira-kira cukup enggak si Wonogiri ini 1000 ustaz? Belum. Antum perlu lagi di yakni ke atas gunung, kalau naik itu bisa pakai das. Antum harus pakai das sih. Karena enggak biasa naik gunung. Lelah, jadi melek-melek gitu. Itu tersentuh ya di da'wah salafiyah. Kana billah hadzakumullahu ta'ala. Belum lagi ya di da'wah hizbiyah, da'wah sufiyah, khawarij, dan yang lain sebagainya. Membutuhkan perjuangan kita untuk menembus berbagai macam syubhat mereka. Qatibillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nih, butuh ta'awun alal birri wa taqwa. Ini. Kemudian perkara yang ketiga, qatibillah hadzakumullah. Ayat roha ayyauda ilal kufri ba'da an qadahullahu minhu. Kama an yuqdafa binnar. Ya benci, sangat benci, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan, dimasukkan ke dalam api. Qadibillah hafidhakumullah. Pertama yang harus kita sadari bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan nikmat kepada kita, nikmatul hidayah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hidayah itu taufik. Dipilihkan kepada tauhid. Dipilihkan yakni sunnah. Dipilihkan iman. Dipilihkan yang Islam. Dipilihkan taat. Wa billah hafidhakumullah. Itu adalah nikmat yang paling agung. Itu adalah nikmat yang paling mulia. Yang wajib bagi kita itu untuk mensyukurnya. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan nikmat tersebut dengan asbab, dengan sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya ikhwan fillah hafidhakumullah adalah tarbiyah dan dakwah yang dilakukan oleh asatidzah. Lebih daripada itu adalah dakwah dan tarbiyah yang dilakukan oleh mereka para masyayikh. Lebih daripada itu adalah sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil perkara yang paling kecilnya adalah rasa syukur kita terhadap dakwah dan tarbiyah yang dilakukan oleh mereka para asatidz. Yang dengan dakwah tarbiyah yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita. Baik. Walhamdulillah itu adalah menjadi sebab kita mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan terhadap amalan yang baik kecuali balasan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau berterima kasih orang terhadap orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Namun sebagai wujud rasa syukurnya kita kepada mereka dengan cara yang syar'i pula. Dengan cara yang syar'i pula, ikhwana fillah, abidakumullah, mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah atau taufik yakni kepada kita dan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan menegarkan yakni kita dan mereka di atas jalannya Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka, tarbiyah mereka, dakwah mereka. Beradab dengan ustadznya dengan adab yang syar'i. Baik. Demikian juga ikhwana fillah hadzakumullah ta'ala. Tatkala misalnya namanya manusia tidak akan lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Dan sebagai bukti kecintaan kita kepada ustadz tersebut karena Allah Subhanahu wa taala adalah menasehatinya. Ya, menasehatinya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ikhwan fillah hadzakumullah, agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan menegarkan kita di atas agama yang mulia. Yakni kita sibukkan diri kita itu dengan ilmu. Baik. Ini adalah merupakan salah satu markas dari markas-markas Ahlus Sunnah. Merupakan salah satu ma'ahad daripada ma'ahad-ma'ahad Ahlus Sunnah. Merupakan salah satu lembaga tarbiyah daripada lembaga-lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disyukurkan dengan ilmu, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sehingga dengan belajar kepada billah abidakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan mana perkara tauhid dan mana perkara yang syirik. Mana perkara sunnah, mana perkara yang beda, mana maslahah, mana mafsadah, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dimana menempuh jalan tersebut itu dalam rangka menuntut ilmu, ilmu syariah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Dengan belajar ikhwan fillah hadzakumullah taala. Baik. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu faqih di dalam agama. Tidak akan menjadi seorang itu faqih kecuali dengan tafaqquh. Tidak mungkin akan seorang itu menjadi seorang alim kecuali kecuali dia itu apa? Ta'allum. Ikhwan fillah, hafizakumullah ta'ala. Baik. Kemudian ikhwan fillah, hafizakumullah. Yang supaya kita itu bisa teguh dan tegar di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena berbagai macam keterbatasan yang ada pada kita, kita butuh pembimbing, kita butuh penuntun, kita butuh pengarah, yakni mereka para masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Dengarkan mereka, nasihat mereka, bimbingan mereka, arahan mereka. Seperti Asy-Syaikh Radhi Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dengan juga Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan yang lain sebagainya, ikhwanatillah, hafidhakumullah, dari para masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang yang sudah terbukti kecintaan mereka terhadap agama, kecintaan mereka terhadap hamba-hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbagai macam syubhat yang kita tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapnya, diterangkan, jelaskan, dibeberkan yang kepada mereka. Ini adalah perkara yang batil, ini adalah perkara yang semestinya, ini perkara yang bukan semestinya, dijelaskan oleh mereka para imam rahimahumullah ta'ala. Dan perkara yang terakhir, ikhwanafillah, hafidhakumullah, dalam kondisi fitnah yang semakin tambah dahsyat, fitnah syahwat, fitnah syubhat, maka semestinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Baik. Kalau memiliki kemampuan, maka disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jauhi perkara-perkara yang haram. Baik. Zahiran maupun batinan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasb." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya jalan keluar dari berbagai macam problema yang dihadapinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu li amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu mudah, gampang. Yang menjadikan urusan kita itu sulit adalah apa ya ikhwan? Apa ya ikhwan? Maksiat. Yang menjadikan urusan kita itu sulit diri kita sendiri, yakni maksiat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, "Wa in tattaqullaha yaj'al lakum furqan." Dan apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada kalian itu furqan. Dengan sebab takwa kepada Allah, hafizakumullahu taala. Dan ibadah tersebut diiringi dengan doa. banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qulu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Banyak-banyak kita itu berdoa. Tidak ada jaminan yang bagi kita ikhwana fillah hadzakumullahu taala. Baik, itulah yang dapat kita yang disampaikan sebagai nasihat bagi saya pribadi dan kepada antum semuanya. Dan itu adalah merupakan bukti kecintaan saya yang terhadap antum karena Allah tabaraka wa taala. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.